Lerilir tanduri wosumilir ta ijo royo royo ta senggo temanten anyar jangan jangan penek no blimbing kui lunyu lunyu penek no kanggo basuh Tiro, kumi terbedaing pinggir, tondo menajrum matono, kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yo suwe.